Penis Production. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengin nangis ngetokke eloh ning tipi, suara weruh senajan